Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, yaitu memutus tali persaudaraan, tali ukhuwah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh dia mendzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan juga tidak boleh dia membiarkan saudaranya terzalimi. Wa la yahqiruhu, dan dia tidak merendahkannya, yaitu tidak merendahkan saudaranya muslim. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Bihasbi mri'in minasyar ayyahkira akhahul muslim, cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslimi haram, setiap muslim haram atas muslim yang lainnya, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Setiap darah, kehormatan, dan harta seorang muslim haram atas muslim yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, hadza hadisun azimun, hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia. Fihi jumlatun min adabil islamil karimah, di dalam hadis ini terdapat sejumlah adab-adab Islam yang mulia. Allati min sya'niha an yatahabbabal muslim li akhihil muslim. Yang adab-adab tersebut menjadikan seorang muslim akan cinta kepada muslim yang lainnya. Hatta tawahhada kalimatul muslimin, sehingga akan bersatu kalimat kaum muslimin, akan terwujud persatuan kaum muslimin. Wa tajma' sufufuhum, dan akan bersatu barisan mereka. Wa yalummu syamlahum, dan juga akan bersatu urusan mereka. وَتَجْعَلُهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِخْوَةً مُسْلِمِينَ, dan menjadikan mereka sebagai umat yang satu. وَإِخْوَةً مُسْلِمِينَ, dan ikhwah muslimin, muslimin yang bersaudara. Jadi di dalam hadis ini disebutkan sejumlah adab-adab Islam yang mulia, yang dengannya seorang muslim akan mencintai muslim yang lainnya, sehingga terwujudlah persatuan. sehingga bersatulah kaum muslimin, berada pada satu barisan, sehingga mereka menjadi umat yang satu dan mereka menjadi kaum muslimin yang bersaudara. Apa adab-adab tersebut yang sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap muslim, yang dengannya akan menjadikan kaum muslimin bersatu, tidak terpecah belah. Apa saja adab-adab tersebut yang harus diperhatikan oleh seorang muslim? Awaluha, yang pertama, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Ya'ni la yahsud ba'dukum ba'da, yaitu janganlah sebagian kalian dengki kepada sebagian yang lainnya. Wal hasadu markuzun fi tiba'il bashar, dan hasad atau dengki itu sifat yang tertanam dalam tabiat manusia. Manusia tabiatnya punya penyakit hasad, dengki. Fal insan yaqrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadha'il. Seseorang itu enggak suka ada orang yang melebihi dia dalam sebuah keutamaan, dalam sebuah kelebihan. Wal manhi anhu huna minhu, namun yang dilarang dari sifat hasad di sini adalah sifat hasad yang an yatamanna zawala ni'matil abdi anhu, yang sifatnya dia berharap hilangnya nikmat hamba darinya. Sawa'un tamannaha an tantakila ilaihi au tamanna mujarrada zawaliha anil mahsud. Sama saja dia menginginkan nikmat tersebut berpindah kepadanya, hilang dari saudaranya kemudian berpindah kepadanya, atau dia hanya berharap hilang nikmat tersebut saja, atau dia hanya berharap hilangnya nikmat tersebut saja dari saudaranya yang dia hasadi. Inilah yang tercela. Sebagaimana rincian masalah hasad sudah berlalu dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Nah, dan di dalam hadis ini, nah, juga terdapat padanya, nah, larangan dari saling berbuat hasad atau saling dengki. Ya. Dan rinciannya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, tentang macam-macam hasad, ya. Jenis-jenis hasad, ya. Dan yang dilarang di sini, yang beliau katakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Yang dilarang di sini adalah hasad yang bermakna seseorang berharap atau mengharapkan, ya, hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya. Ya. Dia dengki, dia iri, dia pengin agar nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Imma hilang, berpindah kepadanya, nikmat tersebut, ya, kepada orang yang hasad, atau sekedar mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya. Yang penting hilang, enggak ada pada saudaranya tersebut. Ya. Ini adalah al-hasad. dan hasad, naam, itu bibitnya ada pada tabiat bashar, pada tabiat manusia. Ya. Sehingga sudah sepantasnya seorang muslim, naam, untuk selalu menjaga dirinya, melindungi dirinya dari sifat hasad yang kadang-kadang tumbuh muncul dalam diri kita. Ya. Karena tabiat manusia itu gak mau ada orang yang lebih dari dia. Ya. Dia itu pengennya yang paling atas. Ya. Namun, sifat hasad yang dilarang di sini adalah yang disebutkan tadi. Yang dia menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Ya. Gak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Nah, dan dia berharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya, imah hilang berpindah kepadanya atau sekedar mengharapkan hilang dari saudaranya. Hadza huwa al-hasad al-manhi anhu huna. Inilah hasad yang dilarang di sini. La tahasadu, jangan kalian saling berbuat hasad, saling dengki. Ya. Karena sifat ini adalah salah satu sifat yang tercela, akhlak yang tercela, yang akan mencabik-cabik persatuan kaum muslimin, yang akan merusak ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin. Dan hendaknya seorang hamba dia ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Ya. Dan hendaklah seorang hamba mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika temannya mendapatkan nikmat, maka dia berkeyakinan bahwasannya itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga dia tidak dengki, tidak hasad kepada saudaranya. Ini yang mesti diperhatikan oleh seorang hamba. Maka di antara akhlak yang tercela adalah akhlak hasad, dengki. Akhlak dan sifat inilah yang telah menyeret salah satu anak Adam membunuh saudaranya sendiri karena hasad, karena dengki kepada saudaranya, sehingga membawa dia membunuh saudaranya sendiri. Wahada, dan akhlak ini khuluqun dhamim, adalah akhlak yang tercela. Dan pembahasan kita adalah at-tarhib min masawi'il akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak tercela adalah akhlak hasad, dengki. Wa hadha khuluqun dhamim, dan ini adalah akhlak yang tercela. Naha anhu syari'ul hakim bima yusabbibuhu minasyurur fid dunya. Akhlak yang dilarang oleh syariat yang bijak ini. Karena akhlak ini akan menyebabkan keburukan-keburukan dan kerusakan di dunia. Wa li'annahu yakulul hasanat, dan juga karena hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan, yaitu menghabiskan, merontokkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melalap kayu bakar. ya, menghabiskan kayu bakar. Ya. Maka sudah seyoginya seorang muslim menjauh dari sifat hasad. Ya. Sifat hasad yang na'am ada dalam tabiat manusia. Ya. Hendaklah dia na'am menjaga dirinya agar jangan sampai tumbuh subur sifat hasad dalam diri seseorang. Ya. Hendaklah dia berusaha untuk mematikan hasad, ya, melemahkan sifat hasad yang ada pada dirinya dengan tadi mengimani takdir Allah, ya, rela dengan apa yang Allah bagikan kepadanya, ya, sehingga dia tidak dengki, tidak hasad dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Juga tentunya sebelum itu adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga dari sifat hasad. Dijaga dari sifat dengki. Nah. Dan di sana ada sifat dengki atau hasad, ya, yang dibolehkan. Sebagaimana dalam penjelasan yang sudah berlalu, ya. Nah, silakan merujuk ke dars yang sudah berlalu tentang beberapa hasad yang dibolehkan, ya. Yaitu hasad yang disebutkan dalam hadis la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, ya, kecuali dalam dua hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Nah. Yang pertama, rajulun a'tahu Allahu malan fasallatahu na'am fil haq. Seseorang yang Allah berikan harta, ya, kemudian harta tersebut dihabiskan dalam kebenaran. Dia banyak bersedekah, ya. Dia banyak berinfak, ya. Dia gunakan untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan harta padanya, ya. Umroh, haji dan seterusnya. Ya. Seorang yang dia dikaruniai harta, kemudian dia habiskan hartanya di jalan Allah, maka boleh hasad kepada orang ini. Nah. Taib. Boleh dia berangan, jika saya diberikan harta, saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan. Yang dia itu apa? Kemar bersedekah, bahkan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Nah. Ini hasad yang dibolehkan. Karena hasad yang seperti ini akan memotivasi seseorang untuk beramal soleh. Ya. Masya Allah, si fulan na'am berharta dan dia dermawan. Ya. Nah, maka ingin kita menirunya. Gitu. Nah, jadi hasad yang bisa membawa kepada motivasi agar dia juga bisa seperti saudaranya yang banyak beramal soleh. Yang kedua, rajulun a'tahu Allahu ilman. Seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu. Nah, yang kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Nah. Seorang yang berilmu, nah, dan tentunya ilmu lebih afdol daripada harta. Ya. Disebut dalam dua hadis ini tentang ilmu dan harta. Nah, dan ilmu, ya, tidak diragukan lebih afdol daripada harta benda. Ya. Ilmu, nah, jika na'am diberikan kepada orang lain akan terus bertambah. Ya. Nah. Sedangkan harta, ya, jika diberikan, ya, atau dibelanjakan, maka akan habis. Ya. Kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jal. Nah. Adapun ilmu, terus bertambah. Ya. Ilmu akan menjaga pelakunya. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Ya. Sedangkan harta, ya, pemiliknya harus menjaga hartanya. Pemiliknya harus menjaga hartanya, bahkan dibuat bingung dan stres oleh hartanya. Ya. Adapun ilmu, maka dia yang akan menjaga pemiliknya. Ya. Ketika dia ada dalam suatu masalah, ya, dan dia memiliki ilmu padanya tentang masalah tersebut, ya, maka dia akan menyelesaikan masalah tersebut sesuai ilmu yang telah dia dapatkan, ya, sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, ya, ilmunya menjaganya. Oh, ini haram, tinggalkan. Oh, ini perintah, kerjakan. Ya. Demikian ilmu lebih afdol daripada harta. Yaitu orang yang berilmu yang dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah. Boleh hasad kepada orang seperti ini. Ya. Karena hasad kepada orang yang seperti ini, akan membangkitkan motivasi agar kita juga bisa menjadi orang yang berilmu. Nah. Ya. Si fulan masya Allah rajin taklim. Ya. Nah. Dan masya Allah banyak faedahnya, ya. Nah, banyak menghafal faedah-faedah, ya, dan seterusnya. Nah, maka saya pun harus bisa, ya, harus bisa. Nah, si fulan masya Allah yang rumahnya jauh, tapi masya Allah subhanallah, hampir enggak pernah ghaib, ya, dari majelis, ya. Hadir terus, ya. Ya, saya yang rumahnya dekat, ya. Nah, demikian akan memotivasi diri agar bisa menjadi orang yang dia hasadi, agar bisa menjadi seperti orang yang dia hasadi, yaitu menjadi orang yang berilmu yang kemudian mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini yang pertama, sifat yang tercela, ya, yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah sifat hasad. La tahasadu, janganlah kalian saling dengki, saling hasad. Nah. Kemudian thaniha, yang kedua, la tanajashu, jangan kalian saling berbuat at-tanajush. Jangan saling berbuat najash. Apa itu an-najash? Wan-najashu maknanya adalah an yazidal insanu fis sil'ati la liqasdi syira'iha. Seseorang menambah harga, nilai harga barang, bukan untuk tujuan membelinya. Ya, bukan untuk tujuan membelinya. Wa innama liqasdil idrar bil mushtari. Tetapi tujuannya untuk memudorotkan pembeli. Untuk menyakitkan pembeli, ya. Nah, biraf isamaniha alaih, dengan cara dia mengangkat harga barang tersebut. Au li naf'il ba'i bi ziyadati tsaman lahu, atau tujuannya untuk na'am memberi manfaat kepada penjual ya, dengan menambah harga atau nilai harga yang sudah ditawarkan. Wah wah haram, dan ini hukumnya haram. Ya. Menambah harga ya, atau menambah nilai harga barang, nah, dengan tujuan untuk memudaratkan pembeli, ya, nah, atau untuk memberi manfaat kepada penjual supaya barangnya lebih mahal harganya, lebih banyak untungnya. Nah, ini haram hukumnya. Nah, misalkan, nah, ada penjual dan pembeli, ya, si A dan si B. Nah, si penjual, nah, mengatakan atau si pembeli mengatakan, berapa harganya ini? Nah, ini harganya 50.000. Ya. Nah, maka si pembeli cocok dengan harga tersebut. Ya. Di saat-saat seperti ini, ya, nah, datang orang ketiga, si C. Ya. Nah, saya berani ini 60.000. Ya. Saya berani 70.000. Nah, ya. Atau di sana mahal, ada 80.000 di sana, ya. Maka saya berani nih 70. Dia bukan bermaksud ingin membeli barang itu, tetapi ingin memudorotkan si pembeli supaya si pembeli ini membeli harga barang tersebut dengan harga yang mahal, atau ingin memberi manfaat kepada si penjual. Mungkin sudah kong kaling kong mungkin, ya. Nah, sehingga si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, ini hukumnya haram. Jangan kalian saling berbuat najas. Wa idza tahaqqaqa, dan apabila terjadi yang seperti ini, ya. Nah, sudah sepakat nih 50.000 bayarnya. Nah, sudah sepakat harganya, tinggal mau dibayar. Datang orang ketiga. Nah, oh ini saya berani 70.000, ya misalkan. Atau saya berani 100.000 ini harga ini. Barang ini, ya. Lagi langka ini, ya. Saya berani 100 misalnya. Maka wa idza tahaqqaqa khayrul mushtari bainal imsak wa raddil mabi'. Apabila terjadi yang seperti ini, maka si pembeli ya boleh na'am berkhiyar, yaitu boleh memilih. Nah, dia memiliki khiyar, memiliki hak memilih, memilih antara na'am menahan barangnya, ya, menahan barangnya, waradil mabi, atau mengembalikan barang tersebut. Nah, khayr, ya, diberi khiyar, pilihan. Nah, antara menahan barangnya atau mengembalikan barang tersebut. Lima nalahu minal khadi'ati, karena na'am dia telah mendapatkan tipuan atau dia telah tertipu. Wal makar, dan na'am mendapatkan makar. Wa ziyadati tsaman, dan mendapatkan tambahan harga, ya. Karena ada tambahan harga, ya, maka dia na'am disuruh memilih. Boleh memilih, na'am, antara menahan barang tersebut, yaitu walaupun harus membayar mahal, tadinya harus membayar tadinya 50, ya, tapi kan ada orang ketiga ini jadi membayar na'am lebih dari itu, ya. Nah, atau dia berhak juga untuk mengembalikan, udahlah enggak jadi. Nah. Baik. Boleh dia memiliki khiyar walaupun sudah sepakat tadi. Ya, walaupun sudah sepakat, tapi karena terjadi tanajus, ya, atau terjadi najas tadi, maka dia boleh memilih antara menahan barangnya, tetap membelinya, atau mengembalikan barang tersebut. Nah, yang demikian karena dia mendapatkan khadi'ah, tipuan, makar, dan tambahan harga. Nah. Naam, salisaha atau salisuha, yang ketiga, terakhir. La tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Naha anit tabaghud bainal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari saling membenci di antara kaum muslimin. Fainal muslimina ja'alahumullahu ikhwah, karena kaum muslimin Allah jadikan mereka itu ikhwah, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta, saling sayang. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini yang diperintahkan untuk saling tahabub, saling cinta. Bahkan dikaitkan dengan jannah, ya. Saling cinta tadi dikaitkan dengan jannah. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan memberikan kabar tentang suatu amalan yang jika dia dilakukan maka akan menyebabkan kaum muslimin saling cinta. Apa itu amalannya? Ifsyaus salam, saling menyebarkan salam. Sebarkan salam, ya, kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal. Sebarkan salam, ya. Doa. Doa keselamatan, doa kesejahteraan, ya. Assalamualaikum. Nah, ya, sebarkan salam karena akan menimbulkan tahabub, saling cinta antar kaum muslimin. Walihadzal makna harramallahu taala al-masya bin namimah. Karena makna inilah Allah mengharamkan namimah. Allah haramkan adu domba. Ya. Karena makna inilah Allah haramkan adu domba, karena adu domba akan mengakibatkan perpecahan, permusuhan, saling benci, ya. Lima fiha min iqa'il adawati wal bagdha, karena dalam namimah itu akan menyebabkan permusuhan dan saling benci. Wa rakhasa fil kadhibi fil islah bainan nas, bahkan karena makna inilah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kadhib, dusta, dalam rangka mendamaikan manusia. Karena makna ini. Nah, itu kaum muslimin harus saling cinta, saling sayang, dan haram bagi mereka tabaghut, saling benci. Sehingga karena makna inilah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kadzib fil islah bainan nas, membolehkan berdusta dalam rangka mendamaikan antar manusia. Ammal bughdhu fillahi fahuwa min authaq ural iman. Adapun cinta benci karena Allah, ya. Nah, tadi kan harus saling tahabub, saling sayang, saling cinta dan seterusnya, ya. Nah, baik, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan namimah, ya. Karena namimah akan menimbulkan perpecahan, permusuhan, saling benci, dan bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala membolehkan dusta dalam rangka untuk mendamaikan manusia, untuk makna tadi tahabub, supaya manusia saling cinta, saling sayang. Nah. Terus bagaimana dengan benci karena Allah? Ammal bughdhu fillah, adapun cinta benci karena Allah, fahuwa min awsaq urul iman, maka ini termasuk di antara tali keimanan yang paling kuat. Itu adanya apa? Benci karena Allah. Nah, jadi ada cinta karena Allah, ada benci karena Allah. Ini termasuk awsaq urul iman, tali keimanan yang paling kuat. Walaysa dakhilan fin nahi, dan benci karena Allah ini tidak masuk dalam larangan ini. Tidak masuk dalam larangan tadi, la tabaghadu, jangan kalian saling benci, ya. Nah, tidak masuk dalam larangan ini. Kenapa? Karena benci karena Allah itu termasuk dari tali keimanan yang paling kuat. Artinya seseorang dia harus cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man ahabba fillah wa abghada fillah, dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nah, beliau mengatakan man ahabba fillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan loyal karena Allah, ya, itu berloyal kepada orang lain karena Allah, wa ada fillah, dan dia memusuhi orang lain karena Allah, ya, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah karena sebab itu, karena dia cinta karena Allah, cinta kepada orang lain karena Allah, benci kepada orang lain karena Allah juga. Nah, dia berloyalitas kepada orang lain karena Allah, dia memusuhi orang lain juga karena Allah. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan na'am ta'mal iman, ya, manisnya rasa keimanan, ya. Wa in kasurat salatuhu wa saumuh, walaupun banyak salatnya dan banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu, yaitu sampai dia apa, cinta karena Allah, benci karena Allah, ya, nah, berloyal kepada orang lain karena Allah dan memusuhi orang lain karena Allah. Seseorang tidak akan mendapatkan ta'mal iman, rasa na'am manisnya iman, walaupun banyak sholatnya, banyak puasanya, sampai dia seperti ini, ya. Sampai dia kalau mencintai, maka dia, kalau dia mencintai orang lain, maka dia cinta karena Allah. Kalau dia membenci orang lain, maka dia adalah benci karena Allah. Nah, dan seterusnya. Waqad sarat amatul mu'akhatin nas ala amri dunya, dan na'am mayoritas atau keumuman persaudaraan manusia itu di atas urusan dunia. Nah, wa dzalika la yajdi ala ahli syai'a, dan ini tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Ya. Nah, tidak bermanfaat bagi manusia ketika na'am persaudaraan mereka itu karena urusan dunia, karena ada untung, ya. Nah, karena ada saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya dalam hal dunia, sehingga jadilah bersaudara, jadi teman, jadi sahabat, dan seterusnya. Nah, ya, ketika sudah tidak menguntungkan, ya, sudah pisah jalan. Nah, karena urusan dunia. Nah, adapun benci karena Allah atau memusuhi orang lain karena Allah, maka ini tidak termasuk dalam larangan, karena kita diperintahkan untuk benci karena Allah. Ketika kita benci kepada orang kafir, nah, ya, orang musyrik, apa benci kita? Ya, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benci kepada na'am khawarij misalkan, maka apa? Kita benci karena Allah. Ketika kita benci kepada ahlul bid'ah misalkan, nah, apa benci kita? Benci kita adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Nah, telah kita baca tiga lafaz, ya, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Nah, tiga lafaz dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada malam hari ini, yaitu larangan saling berbuat hasad, larangan saling berbuat najas, dan larangan saling membenci. Kita lanjutkan insyaallah lafaz berikutnya atau sisa lafaz hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.